Saya ke pertanyaan dari Ibu Juli Lau. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Bu Juli. Saya penggemar berat Ayah loh. Waduh. Dan alhamdulillah. Saya acaranya kan? Yes. Dan saya mengoleksi semua buku-buku Ayah. Alhamdulillah. Kalau boleh saya ingin meminta tolong nih Ayah. Membahas bagaimana pendapat Ayah tentang anak-anak yang suka main game. Seperti alat-alat sekarang yang iPod, iPad, PSP dan yang lainnya yang sejenis. Nah sekarang ini setiap hari kita keluar rumah entah ke mall atau kemana selalu melihat anak-anak yang masih SD bahkan TK sudah main iPod. Nah jujur saja saya sendiri juga punya dan anak saya yang berumur 3,5 tahun juga suka main iPod. Nah yang saya mau tanyakan bagaimana menurut pandangan Ayah tentang hal ini? Kira-kira apa dampak baik dan juga buruknya buat anak yang suka bermain dengan ini, dengan teknologi seperti ini? Sebelumnya saya minta maaf Ayah kalau pertanyaannya seperti ini. Karena saya sangat menghargai bila Ayah berkenan untuk meluangkan waktu menjawab dan membahas hal ini. Bu Juli Lau, ya. Silakan Ayah. Baik, yang pertama saya ingin menyatakan Bu Juli bahwa alat itu netral ya. Alat itu netral, tidak baik, tidak buruk. Tapi isi gamenya lah yang membuat itu tidak netral ya, positif atau negatif. Memang benar dalam segala sesuatu itu selalu ada dua unsur ya, siang, malam, pagi, sore, negatif dan positif. Nah hanya bobotnya lebih lama mana. Jadi kalau di Indonesia mungkin antara siang dan malam seimbang, tapi di Eropa sama Antartika beda ya. Ya. Seperti itu malamnya lebih lama dari siangnya atau sebaliknya. Nah begitu juga pada saat kita melihat game iPod dan sebagainya. Kelebihannya jelas anak kita tidak buta teknologi. Tapi anak-anak itu sebentar saja belajar teknologi, jadi jangan khawatir kalau anak buta teknologi. Nah kemudian yang berikutnya adalah efek negatifnya. Pertama itu ke organ visual Bu. Jadi biopsinya anak itu belum tahan untuk fokus ke satu benda itu sampai 2 jam lebih. Jadi kalau udah 2 jam lebih itu nanti akan membahayakan positioning biopsi atau mata anak. Dia akan mengalami minus ya, seperti itu. Atau kelainan-kelainan mata lainnya. Itu yang saya tahu ya secara fisikal. Kemudian secara mental ya tergantung gamenya gitu. Kalau gamenya kekerasan nanti yang tertanam kekerasan-kekerasan. Nah jadi kalau misalnya cari game di iPod dan sebagainya, usahakan kontennya itu adalah game strategik ya, yang teknik-teknik strategi, kemudian yang ada hubungannya dengan matematika, fisika, mining, hitung-hitungan dan sebagainya. That's okay. Nah saya anjurkan bagi para orang tua yang ingin membelikan mainan gamenya, kalau bisa ikutan main supaya tahu kontennya. Yeah. Itu saya selalu ikutan main tuh sama anak-anak itu. Jadi kalau lihat Ayah Edi main di rumah game itu ya bukan suka ngegame gitu ya. Ya kadang-kadang pengen tahu kontennya apa sih. Seperti itu. Selain itu, kalau kita main bareng sama anak, kita bisa mengarahkan ya, menanamkan sisi positif dari negatif yang dia lihat. Sisi positif dari negatif yang dia lihat. Misalnya kalau tembak-tembakan itu apa? Tembak-tembakan ini dalam rangka apa? Bagaimana? Dan sebagainya. Itu kalau kita main bareng, game bareng. Terus kelebihan lainnya kalau main game bareng itu nanti anak akan ngefans ya sama ayahnya, terus ngerasa ngefriend sama sama orang tuanya. Kalau udah ngefans dan ngefriend, otomatis apa aja di-sharing sama mereka dan kita bisa diskusi tentang baik buruknya sebuah game, terus game-game yang kita hindari dan sebagainya. Nah, kalau saya mensiasatinya begitu. Apa yang ada di dunia kehidupan zaman anak kita sekarang ya, kita tidak bisa cut off begitu saja, tapi bagaimana kita melakukan penyesuaian demi penyesuaian agar kontaminasi negatif ini kita ubah menjadi kontaminasi positif. Kira-kira seperti itu. Seperti banyak orang kritisi tentang mall, mall begini, mall begitu. Saya tidak. Saya tetap ajak anak saya ke mall, tapi positioning dia adalah dia mau jualan apa di mall. Dia mau bisnis apa di mall. Dia bisa lakukan pembelajaran apa di mall gitu. Dan itu bisa kok dilakukan. Di mall ada toko buku. Di sana dia bisa melakukan pembelajaran baca gratis tanpa harus bayar, misalnya begitu. Kemudian dari orang-orang yang dagang itu kita bisa latih mereka. Kamu bisa buat ini enggak? Ini kalau didagangin ayah, kamu bisa buat seperti ini aja prototipenya. Walaupun bentuknya kertas, ayah nanti beli di rumah. Itulah sebabnya anak-anak saya bilang kemarin Mbak, beberapa kali bikin pameran di rumah. Ya pameran hasil karya itu dari ke mall yang lihat benda ini. Saya belum sempat ikut pameran ini. Saya ingin ikut langsung dan dijual ini. Begitu. Ya kira-kira seperti itu Bu. Jadi bagaimana orang tua ini berkreatif ria melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap zaman yang terus berubah begitu.